ya iyyakum wa hukmatil umur fa innahu la hukmatil fiqh. Iya, sendiri sendiri. Atau kalau mau berjamaah dengan yang sholat tarawih, tunggu sebentar sholat tarawih kan, nah, ikut di belakangnya dengan niat sholat isya. Nanti dua rakaat salam tambah dua lagi. Ya, jadi tidak membuat jamaah tersendiri. Ya. Tadi saya lupa terhadap empat hal yang mengalami kemarau. Satu yang saya lupa pertama kan meninggalkan akal. Ya. Saya agak bias, saya agak fanatik. Yang satunya apa? Apa? Belum bantu. Fanatik. Ah, fanatik. Membangun rujukan di luar Al-Quran dan Sunnah. Rujukannya siapa? Imam Syafi'i. Rujukannya siapa? Syalbani. Itu tak boleh. Rujukan harus Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita menukil pendapat Imam Syafi'i, itu tulisan beliau. Ini ayatnya, ini hadisnya, tulisan beliau. Itu buruk. Ya. Silakan. Sama. Kita ikut mereka yang sedang sholat isya dengan niat sholat maghrib. Ini kalau kan 3 rakaat sholat maghrib. Ya, pas kita dapat 3, kan mereka berdiri ke rakaat keempat. Nah, kita tahiyat akhir, tawarruk. Nah, nanti tunggu sampai mereka salam, ikut salam bersama mereka. Karena antara sholat imam dengan sholat makmum tidak harus sama. Beda sholat nggak masalah, pernah terjadi di zaman Nabi. Jadi perintah Abu Bakar kan tidak sholat wajib, sholat wajib dua kali. Sholat sunnah Abu Bakar. Nah, makmumnya sholat wajib. Mu'adh bin Jabal pernah juga sholat sunnah, makmumnya sholat isya. Ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa berkata bohong itu dapat menggugurkan pahala puasa. Ya. Kalau misalnya saya berkata bohong buat bikin adik saya ini lagi, bisa adik saya nangis tuh saya bilang bohong supaya dia nggak nangis gimana? Usahakan tauriah. Usahakan tauriah. Tauriah itu memang seperti bohong, tapi nggak bohong. Seperti Nabi Ibrahim yang 3 itu kan. Hati saya sakit, kan? Biar tidak diajak ke upacara penyembahan berhala. Padahal badannya sehat. Tapi Nabi Ibrahim bilang saya sakit. Maksud beliau sakit hati saya. Bagaimana enggak sakit? Seorang nabi diajak dalam acara penyembahan berhala, tapi tidak mampu menolak. Nah, itu istilahnya tauriyah. Sepertinya bohong tapi tidak bohong. Ya. Kemudian ketika beliau ditanya ini siapa nih? Istrinya kan Sarah, panggil sekali. Kemudian diambil dari sirah istri. Nabi Ibrahim bilang, ini saudaraku. Ya. Nah, itu boleh tahu ya kan saudara sesama muslim maksudnya. Ya, ya saudara sesama muslim. Ya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan saya enggak salah dengar, Pak. Ketika seorang laki-laki lahir, kemudian mesti akikah apa ya? Terus menurut yang saya dengar hukum Malik untuk laki-laki itu 1 dan menurut Imam Syafi'i 2. Nah untuk kita mungkin juga kemana nih Pak? Kalau begitu. Yang rajin adalah apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi kan mengakikahi Hasan dan Husain. Hasan diakikahi, Husain diakikahi. Kalau Ibrahim putra beliau malah tidak. Menunjukkan bahwa akikah tidak rajin. Ah itu 2. 2. Ya, perempuan 1. Ini yang akrab di sholat. Lebih dekat kepada kebenaran, sebagaimana yang kita bahas. Laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Artinya kita tidak menghidup memasak. Ah betul, kembali ke Nabi. Silakan. Bisa dijelaskan di masbuk yang jelas apa? Soalnya apa? Masbuk. Masbuk ya. Nah itu soalnya kan ada kalau misalnya kita sambat empat, terakhir telat. Iya. Terus dia masih harus menyelesaikan 2 rakaat sesudah yang dia tinggalkan. Iya. Terus sekarang dia ngapok tuh di belakang. ibarat salat jamaah kedua atau mengabsen jangan kita tuh gimana? Iya, seharusnya jangan. Kecuali masbuk kepada imam yang pertama tadi. Masbuk dengan imam yang pertama. Imam yang pertama dengan seluruh jamaah sudah dapat 2 rakaat, antum baru masuk. Itu masbuk namanya, enggak masalah. Jangan berimam kepada makmum. Jangan menjadikan seorang makmum akhirnya menjadi imam. Kan jatuhnya jamaah kedua. Atau kalau mau sudah selesai. Mau enggak? Pendapat sama saya. Ya. Ya. Haji bersamaku. Haji bersamaku kata Nabi. Saya kira tidak butuh dalil untuk mengatakan perbedaan antara Ramadan dengan di luar Ramadan. Di luar Ramadan saja sudah seperti haji dan umrah begitu. Dengan syarat dia salat subuh berjamaah di masjid, lalu tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit dia salat 2 rakaat, sebetulnya yang benar salat duha yang awal. Salat subuh tidak tepat. Yang benar itu salat duha yang awal. Nah, dia seperti orang yang melakukan haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Katanya. Ya. Bukan umrah aja, umrah yang ada dua riwayat, umrah saja, haji dan umrah. Ada dua riwayat. Ya, saya kira tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Artinya di luar Ramadan atau di dalam Ramadan seperti ini. Ya. Habis? Ya, satu lagi. Kalau kita ikut tarawih bersama imam sampai selesai, kan faedahnya di sholat semalam subuh. Iya. Sehingga kita tidak perlu lagi sholat tahajud setelahnya. Iya. Dengan tilawah. Kalau 10 hari terakhir, kan sering di masjid mengadakan yang lagi setelah tarawih dua atau di sholat dua juga di masjid. Masjid Harun dan Masjid Nabawi Iya, kembali seperti yang kita bahas tadi. Bahwa kebenaran bukan milik Masjidil Haram, bukan milik Masjid Nabawi, bukan milik Syekh Basri Al-Albani, tapi milik Allah dan Rasul. Dan dalam hal ini dikatakan benar kalau ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Apakah ada contoh dari Nabi dan para sahabat salat tarawih berjamaah 2 kali? Mentang-mentang itu itikaf. Butuh contoh. Kan tidak boleh dengan ru'yu kita. Ini mumpung itikaf. Mumpung kebaikan dilipat gandakan, maka sholat berjamaah tarawih 2 kali. Itu tidak boleh dengan kaidah seperti ini. Ini ibadah, harus mencontoh Nabi. Mana ada contoh dari Nabi dan para sahabat jamaah sholat tarawih 2 kali dalam satu masjid? Yang ada sekarang, mau habis isya silakan, mau tengah malam silakan, mau menjelang sahur silakan, itu semua pernah dilakukan oleh Nabi, tapi 1 kali. Kalau 2 kali tentu butuh dari harus ada riwayat dari Rasul atau para sahabat. Nah, kenyataan tidak ada. Maka tidak diragukan lagi ucapan syahadat bahwa ini bagian dari bid'ah. Ya? Walaupun ada dimanapun, karena yang terjamin kebenarannya hanya Allah dan Rasulnya yang diikuti oleh para sahabat. Ijma' sahabat. Ya. Allah. Ya, itu saja kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.